لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, di waktu-waktu yang mulia, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dalam keadaan sebagian antum atau mungkin sebagian besarnya dalam keadaan i'tikaf di masjid ini. Dan pembahasan kita kali ini insyaallah taala pembahasan yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga berkali-kali kita membacanya. Namun marilah kita ulangi lagi pembahasan tersebut, beberapa pembahasan terkait dengan hukum-hukum seputar i'tikaf. Hukum-hukum seputar i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu i'tikaf? I'tikaf ya, secara bahasa ya, adalah luzumu syai', menetapi sesuatu. Seorang kalau menetapi sesuatu, duduk di suatu tempat misalnya ya, berhari-hari, nah, itu namanya apa? I'tikaf secara bahasa. Ya, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan kaumnya Bani Israel ketika mereka Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan mereka melihat suatu kaum yang sedang ya berkumpul ya, atau menetapi sesembahan mereka, patung yang mereka sembah. Bisa dilihat dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka disebutkan oleh Allah ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Mereka orang-orang musyrikin ya'kufun, menetapi ya, asnamin lahum, sesembahan mereka, patung mereka. Ini pun mereka melakukan i'tikaf. Kalau ada tempat yang dikatakan petilasan ya, atau tempat yang dikatakan apa namanya ya, seperti itu, petilasan fulan, banyak orang yang duduk di situ berhari-hari bersemedi ya, ya. Ini secara bahasa adalah i'tikaf, dan itu semuanya adalah kebid'ahan, dan itu semuanya adalah asyirku billahi azza wajal, syirik kepada Allah azza wajal. Atau mungkin kuburan yang dipundi-pundi, kuburan yang dianggap keramat, kuburan para wali, ya. Taib. Banyak orang berkorban berjuta-juta rupiah untuk kemudian duduk di situ berhari-hari, ya. Sebagian mereka tambah lagi dengan puasa, puasa mutih, puasa apa dan seterusnya, ya. Ini secara bahasa namanya apa? I'tikaf, menetapi suatu tempat. Tetapi itu semua yang saya sebutkan, contoh-contoh ini adalah kebatilan. Setelah kita mengetahui makna i'tikaf secara bahasa, yaitu luzumus syai', dan disebutkan dalam ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 138 tentang kaum yang mereka kumpul menetapi suatu tempat, yaitu sesembahan mereka. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian secara syar'i. Ya. Apa itu al-i'tikaf syar'an? I'tikaf yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian sementara kalian sedang akifun, beriktikaf di mana? Masjid-masjid. Ini ayat ya, menjelaskan tentang makna iktikaf syar'an, secara syariat. Sebagaimana juga amalan Nabi SAW, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang i'tikaf, diambil sebuah pengertian syariat bahwasanya i'tikaf maknanya adalah luzumul masjidi li ibadatillahi subhanahu wa taala. Menetapi masjid, tinggal di masjid ya, dalam beberapa waktu, untuk apa? Di situ menetapi masjid li ibadatillahi jalla wa az, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bisa difahami ini ya. Ini pengertian apa? Secara syariat. Jadi apa yang saya sebutkan tadi di atas itu i'tikaf atau bukan? Contoh-contoh yang batil itu bukan, bukan i'tikaf secara syar'i. Ya. Naam. Duduk ya, menunggu sungai atau jogo kali, ya kan, sampai mungkin berapa tahun, ya kan, atau berbulan-bulan, ya. Itu bukan i'tikaf. Ya. Tidak ada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam untuk duduk di pinggir kali, namanya suruh jaga teken, ya kan. Jadi ceritanya itu, ya, Raden Said, ya, atau Sunan Kalijogo itu mengejar sang guru, siapa, Sunan Bonang atau siapa, saya lupa namanya, dikejar, begitu mau kena kok menjauh lagi, jadi luar biasa, tidak bisa dikejar namanya, luar biasa ini ilmu, tidak tahu ini namanya, sampai akhirnya berhentilah sang guru, kamu mau kepingin jadi guru atau murid saya, syaratnya jaga teken saya ini namanya. Ini cerita hurufat semuanya ini namanya. Suruh Joko teken ya di situ ya, sambil bertapa ya, nunggoni teken, tekennya sang guru namanya, sampai lumuten ya badannya Raden Said ini, nah, atau Sunan Kalijogo ya. Nah, apakah Islam mengajarkan seperti itu? Nah, meninggalkan sholat jamaah di masjid ya. Terus di mana wudunya, ya, bagaimana sholatnya, bertapa seperti itu. Ya. Yang seperti ini walaupun bentuknya adalah menetapi sesuatu, namun secara syar'i bukan dikatakan sebagai apa? I'tikaf. I'tikaf itu ibadah tertentu, ibadah khusus, yaitu luzumul masjid, menetapi masjid, ya, untuk beribadah kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang pertama ya. Taib. Dari beberapa masalah yang kita perlukan untuk kita ketahui terkait dengan masalah i'tikaf, yaitu ta'rif pengertian i'tikaf. Yang kedua. Taib. Apa hikmah dari i'tikaf? Apa hikmah dari i'tikaf? Hikmah dari i'tikaf sesungguhnya adalah agar seorang muslim bisa memfokuskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Memfokuskan waktunya untuk berkhidmah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan dia menetapi masjid dan memutuskan ya, beberapa dan banyak perkara-perkara dunia yang selama ini ya, dia geluti. Wabillahi taufik. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Lataif, beliau menyebutkan tentang salah satu dari hikmah. Beliau menjelaskan makna i'tikaf, namun di sini sesungguhnya adalah hikmah atau faedah dari i'tikaf. Kata beliau, al-i'tikaf haqiqatuhu, hakikatnya kata Imam Ibn Rajab adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq. I'tikaf maksudnya, maknanya, hakikatnya adalah qat'ul 'ala'iq, memutuskan hubungan-hubungan dengan makhluk. Ya. Yang tadinya sibuk di pasar, dol tinuku, kan begian. Yang tadinya sibuk di mana? Ya, kegiatan duniawinya, ya. Dia putuskan sekian banyak hubungan-hubungan tersebut dari urusan duniawi untuk apa? Untuk berkhidmah kepada Khaliq. Berkhidmah kepada Allahu Azza wa Jal. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hikmahnya. Sehingga kita jangan lupa dari hikmah ini. Bukan untuk pindah tempat tidur ya kan. Ya, boleh tidur kita i'tikaf, tapi kalau terus kemudian tidur terus ya kan, pada subuh tidur, pada zuhur tidur, pada maghrib tidur lagi, bangun sholat isya tidur lagi. Nah, ini nanti hikmah atau faedah dari i'tikaf ini ya, jadi tidak tercapai. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin ada yang sedikit nyentil, mencibir, ya, atau tidak suka dengan syariat ini, i'tikaf. Dan ini muncul dari orang-orang yang mungkin memusuhi Islam, atau orang-orang yang jahil, tidak tahu, ya, taib, sedikit ilmunya. Dia mengatakan, kok seperti ini Islam mengajarkan untuk seorang bersusah-susah ya, memutuskan hubungan apa namanya jual beli ya. Kapan kita cari uang ya. Ya. Apa Islam seperti itu nah, ya. Nggak mungkin masa Islam selalu seperti itu nah, ya. Ya. Kita memutuskan hubungan dengan keluarga kita, menyusahkan diri kita. Nah, baik. Kalau antum yang ditanya seperti ini ya, antum enggak perlu menjawab, antum merasakan nikmatnya i'tikaf, ya kan? Ya. Ya. Baik. Nah. Tapi pertanyaan ini perlu dijawab. Ya. Perlu dijawab. Ada beberapa jawaban yang mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya. Dan ini fenomena yang terjadi saat ini. Banyak di antara syariat-syariat Islam yang dicibir. Ya. Banyak di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihinakan. Padahal orang-orang yang menghinakan sunnah itulah yang akan terhina. Orang-orang yang merendahkan syariat Islam itulah yang akan terputus. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, dialah yang akan terputus. Membenci Nabi, membenci sunnah Nabi, mencibir syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda kejelekan pada seseorang. Dan kita sebagai seorang yang mencintai sunnah Nabi, perlu bagi kita untuk memiliki jawaban ketika ada orang yang mungkin mencibir tentang i'tikaf, ya, agar kita bisa menyampaikan dengan hikmah, dengan baik. Maka kita katakan kepada mereka ini, ya, yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, i'tikaf adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau juga akan mencela perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang muslim mencintai Islam, mencintai Rasul, tentunya oh iya, tidak mungkin yang dilakukan oleh Rasul adalah sesuatu yang jelek, tidak. Ini satu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyusahkan diri kita sendiri, tidak. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk tidak membunuh diri kita dan tidak menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjatuhkan diri kepada apa? Kebinasaan. Loh, tapi i'tikaf nyatanya 10 hari. Ya. Nah, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa namanya dunia. Bagaimana anak-anak kita dikasih makan apa 10 hari? Nah, ya. Ya. Ya. Kita jawab lagi. Nah. Ya. Islam sekali lagi tidak mengajarkan kita untuk menjatuhkan diri kepada apa? Kebinasaan. I'tikaf itu hukumnya mboten wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kalau panjenengan memang tidak bisa, punya tanggung jawab, ibunya sakit di rumah, anak-anaknya tidak ada yang memberi apa namanya makan, karena betul-betul tergantung dengan pekerjaan Anda yang setiap hari memang dapatnya hanya harian, artinya kalau berhenti tidak akan ada apa? Pemasukan. Ya panjenengan harus laksanakan yang lebih wajib. Laksanakan yang lebih wajib. Ya. Orang tua sakit di rumah sakit. Ya. Tidak ada yang nunggu. Kemudian malah antum, "Pak, Bu, nun sewu njenengan piyambak nggih teng rumah sakit ngraosake sakit piyambak. Kula badhe itikaf." Niki nggih mboten leres. Ndak bener seperti itu. Bapaknya sakit, ibunya sakit, tidak ada yang nunggu. Ya. Antum jaga orang tua antum, ini wajib. Sementara i'tikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau i'tikaf itu hukumnya wajib bagi seluruh umat, semuanya yang mampu, tidak mampu, yang longgar, tidak longgar, harus i'tikaf, ini baru Anda bisa mengatakan, ya, banyak di antara manusia yang mungkin akan apa? Ya, sengsara. Baru Anda bisa berhak mengatakan seperti itu. Tetapi subhanallah, Anda harus sadar i'tikaf itu hukumnya mada sunnah. Nah, ini sekaligus juga nanti menjadi jawaban buat tiba-tiba antum ditelepon, ya kan, "Ibu sakit, mulih pak, mulih nak, antum pulang atau tidak?" Nah, sudah disuruh pulang oleh ibunya, pulang. Ya. Ya. Sedang i'tikaf, ibu sakit parah, minta anaknya pulang, nah sudah pulang. Karena ini sesuatu yang sunnah berhadapan dengan sesuatu yang wajib, fal wajibu muqaddamun alal mustahab. Yang wajib diutamakan dari yang apa? Sunnah. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, kita katakan lagi, kenapa Anda mencibir syariat Islam? Taib, mencibir iktikaf. Orang-orang yang iktikaf itu adalah orang-orang yang mencari sesuatu yang sangat besar. Dan sesuatu yang sangat besar, pengorbanan yang dikeluarkan itu tidak ada nilainya. Kalau sesuatu itu sangat mahal, mesti kita akan rela untuk mengorbankan sesuatu. Ya atau tidak? Ya. Taib. Para tentara yang masuk kesatuan pasukan khusus, ya, ini saya cerita, dapat cerita seperti itu. Kalau untuk mau mengambil baret, ya, mengambil baret, ya, baret merah atau yang lainnya, itu baretnya ditaruh di tempat yang jauh, suruh berenang, ya, berenang di laut. Ya. Atau salah satu ujiannya adalah itu, untuk mendapatkan mungkin kelulusan atau untuk mendapatkan baret. Ya. Taruhannya apa itu? Mati, kram di tengah laut, tenggelam. Ya. Atau dimakan apa namanya? Ribuan ikan teri, yo, bisa mati, ya kan? Atau mungkin dimakan apa namanya? Ikan paus dan seterusnya. Ya. Tetapi orang tidak ada yang apa? Menyalahkan. Tidak ada yang mencemooh. Ya. Dan memang seperti itu, sesuatu yang dianggap mahal, sesuatu yang dianggap berharga, orang-orang itu akan mengorbankan apa yang dia mampu. Dalam urusan dunia luar biasa, kita lupa. Ya. Sudah lebih dari 12 bulan kita diberi waktu oleh Allah untuk apa? Ya, mencari dunia. Dan ashabud dunia, para pencari dunia itu, ya, kita tahu bagaimana keadaan mereka, bahkan diri kita mungkin. Ya, kita bangun malam jam 12 karena apa? Ya, akan menyiapkan dagangan kita besok hari. 12 sudah bangun. Bahkan mungkin tidak tidur malam. Pasar pagi sudah mulai jam berapa? Ya, jam 1 ya. Nah, artinya bangun jam berapa? Jam 1. Kan sebelumnya. Ya. Jarak jauh yang mungkin jam 11 sudah siap-siap nata barang dan seterusnya untuk menuju ke pasar pagi. Ya. Untuk urusan dunia sampai subuh. Ya. Ya kan? Bahkan kadang sholat subuhnya bablas. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi kerjanya dia. Setiap hari seperti itu. Ya. Yang dicari apa? Selisih angka 100 rupiah. Ya. Sayur di sana harganya ya, 2000, di sini 1900. Saya kejar. Nah. Dan yang dicari oleh orang-orang yang melakukan iktikaf dimanapun di dunia ini, ada yang di Masjidil Haram penuh orang-orang iktikaf, di Masjid Nabawi penuh orang-orang iktikaf, ya, di Masjid Agung Darussalam Purbalingga hampir penuh, nah, ya, banyak. Nah, walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang dicari? Nah ini, kalau kita mengerti betapa besarnya nilai yang dicari, pengorbanan-pengorbanan itu tidaklah ada artinya. Ya. Apalagi yang kita cari ini sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Di antara maksud dari kita melakukan iktikaf adalah tadi, agar kita fokus serius dalam kita melakukan apa? Ibadah. Di 10 hari yang terakhir ini, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, yakni secara khusus beliau memperhatikan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk melakukan i'tikaf? Karena salah satu di antara malam-malam hari bulan Ramadan di akhirnya adalah malam yang sangat mulia, Lailatul Qadar. ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam, di situ Allah menyebutkan tentang malam qadar. Ya, malam qadar itu ya khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada seribu apa? Bulan. Yakni ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan seribu bulan. Umur yang mungkin tidak akan kita capai dan kebanyakan manusia tidak mencapainya. Karena umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan banyak yang belum mencapai umur-umur itu sudah meninggal dunia. Dan sedikit di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari 70 tahun. Ini 1000 bulan ini lebih dari umur tersebut. Kurang lebih 83 apa? Tahun. Pemberian yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang demikian besar, sesuatu yang demikian berharga, maka adalah merupakan kerugian ketika seorang berada di malam qadar dalam keadaan dia tidak beribadah kepada Allah. Bahkan demikian menyedihkannya seandainya di malam itu justru seorang dalam keadaan berbuat maksiat. Ya. Apalagi akhir-akhir menjelang apa Idul Fitr ini, subhanallah. Ya. Berita pencurian demikian banyak. Ya. Ya. Mungkin karena terpepetnya kondisi, anaknya kepingin dibelikan baju, ya kan. Istrinya ingin dibelikan rok, ya kan. Anaknya enggak kepingin cuma satu baju, tapi enggak sabar. Ya. Tidak sabar. Cobalah kita sabar seperti para sahabat dulu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri, beliau mengatakan yang apa namanya tidak memiliki baju untuk bisa keluar, hendaknya saudaranya meminjami. Sampai seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ada para sahabat yang ketika Idul Fitri tidak memiliki baju untuk keluar. Yakni nisa, wanita, untuk meminjami. Ya. Ini kan luar biasa. Sabar, kesabaran yang ada pada mereka. Ya. Ketika seorang tidak sabar, ya, terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Mencuri, ya, merampok, merampas di malam apa? Qadar. Ya. Dan dengan seorang beriktikaf, ya, secara umum lebih mudah untuk seorang beribadah. Ya. Ya. Naam. Di masjid mau tidak bangun terdengar suara amin, ya bangun akhirnya kan ya salat ya kan ya. Ya. Taib. Mau tidak sahur ya kan akhirnya banyak yang bangun sahur. Nah, apalagi nanti kalau enggak sahur jatahnya enggak termakan, repot ya kan, enggak dapat jatah. Nah, ya. Jadi subhanallah namanya. Semangat. Lihat yang lain baca Quran, subhanallah baca Quran. Ya. Tapi beda ketika di rumah. Ya. Beda ketika di rumah. Ini mohon maaf agak panjang di sini. Nah. Ya. Ya. Kalau di rumah luar biasa. Nah. Nah. Ya. Ini saya sedang cerita diri saya sendiri. Nah. Ya, kan. Nggak usah cerita orang lain. Nah. Ya. Ya, kan. Orang mau ibadah, mau baca Quran, anak rewel, ya kan. Ya. Yang satu berhenti rewelnya, muncul yang lain rewel lagi. Nah, sudah membaca kelahi, nah, ya kan? Taib. Habis itu, nah, sudah mulai anak-anak tidur semua. Giliran kita ngantuk, ya kan? Lihat kasur, lihat bantal, nah, ya. Tidur, nah, ya. Ya, ya itulah, nah, ya. Tapi kalau memang tidak mampu, ya bagaimana lagi, ya kan? Ya, wabillahi taufik. Ini kurang lebih ya beberapa hal yang mungkin ingin kita sampaikan di sini, Nam. Ya, terkait dengan ya ketika ada orang yang apa namanya menyangka Islam itu mengajarkan kita untuk ya menyakiti diri kita atau untuk tidak sama sekali. Nah, ya. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk adil dalam segala hal. Ya. Ada untuk jasad kita hak, ada untuk istri kita hak dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan di sini juga kita menjawab sebuah pertanyaan ketika ada seorang bertanya dari orang-orang yang mendapatkan tugas negara seperti bapak-bapak polisi yang bertugas untuk mengatur lalu lintas di mana ya akhir bulan Ramadan ya, mudik, arus mudik ini kan butuh sekali pengaturan sehingga mendapatkan tugas negara untuk mengatur lalu lintas ya. Taib. Nah, jelas yang seperti ini mereka mendapatkan tugas yang apa namanya mulia. Nah, dan kalau memang tidak bisa, ya berarti melaksanakan tugas ini. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Atau mungkin tadi hal-hal yang sifatnya wajib, ya kita menjaga orang tua kita dan yang semisalnya. Nah, atau seorang dokter, ya, yang mendapatkan apa namanya tugas untuk mengoperasi, operasi yang sifatnya darurat ya. Dan kalau dibiarkan maka kemungkinan akan menjadi madharat bagi pasiennya. Tentunya yang seperti ini tidak bisa melakukan apa? I'tikaf. Ya, maka laksanakan kewajiban-kewajiban yang mendapatkan atau didapatkan olehnya dari negara dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Taib. Dan kalau kita bicara ini akan banyak ya kan. Banyak fasilitas-fasilitas negara, fasilitas-fasilitas yang sifatnya strategis harus dijaga, ya, harus diperhatikan. Ya. Nah, setelah kita masuk kepada hikmah dari i'tikaf, sekarang kita masuk kepada ya, masalah berikutnya. Ya. Terkait dengan pengertian tadi, i'tikaf itu harus dilakukan di mana? Di masjid. Nah. Di sini ada pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, tentang masjid yang digunakan untuk apa? I'tikaf. Para ulama rahimahumullah ya, terjadi khilaf di kalangan mereka ya, tentang i'tikaf atau masjid yang digunakan untuk i'tikaf. Dalam keadaan mereka telah bersepakat ijma para ulama, i'tikaf itu harus dilakukan di mana? Masjid. Ini kesepakatan. Namun kemudian ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama ya, thayyib, tentang ya, syarat masjid yang bisa digunakan untuk apa? I'tikaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, nah, saya nukilkan ijma' para ulama tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Al-Qurtubi ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ajma'al ulama'u 'ala annal i'tikaf la yakunu illa fil masjid. La yakunu illa fi masjidin. Demikian kata Al-Imam Al-Qurtubi. Ajma'al ulama, para ulama bersepakat bahwasanya al-i'tikaf la yakunu tidak boleh illa fi masjidin, kecuali dilakukan di mana? Masjid. Ya. Naam. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh enggak saya itikaf di pesolatan? Lalu pesolatan ya. Ini orang punya rumah biasanya ada tempat khusus untuk apa? Sholat. Biasanya diistilahkan dengan pesolatan atau musola rumah. Nah, biasa di situ untuk sholat sunnah atau yang semisalnya. Itu tidak bisa digunakan sebagai apa? tempat i'tikaf. Itu bukan masjid syar'an yang bisa dikatakan sebagai tempat untuk i'tikaf. I'tikaf di rumah atau i'tikaf di pabrik, ya, sekalian kerja, sekalian apa namanya, i'tikaf enggak bisa. I'tikaf itu harus di masjid dengan kesepakatan para ulama. Adapun tentang masjid yang boleh, nah ini terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf itu hanya bisa dilakukan di 3 masjid. Nah, sebagian ulama demikian. 3 masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini semuanya masjid-masjid yang dibangun oleh para nabi, ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid apa? Nabawi. Dan itu masjid-masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Allah jaga. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terus sampai hari ini. Kadzalika Masjid Nabawi dan seterusnya, ikhwan. Sebagian berpendapat i'tikaf itu hanya bisa dilakukan, ya, pada 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun pendapat yang rajih, wallahu alam, ya, bisawab, ya, bahwasanya i'tikaf itu tidak harus dilakukan di 3 masjid ini. Boleh di masjid-masjid yang apa? Yang lain. Tetapi, ya, masjid itu pun ada syarat. Sebagian mensyaratkan masjid itu haruslah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat dan tentunya sholat 5 waktu. Ya. Ada yang berpendapat, enggak, yang penting untuk sholat 5 waktu, walaupun tidak untuk sholat apa? Jumat. Kadang di satu kampung ada beberapa masjid, hanya satu masjid pusat saja yang digunakan untuk sholat apa? Jumat. Yang lainnya bersatu di satu masjid. Nah, masjid pusat ini jelas bisa digunakan untuk i'tikaf. Adapun masjid yang hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, di sini ada ulama yang mengatakan harus digunakan untuk sholat apa? Jumat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang rajih dalam masalah ini, wallahu ta'ala alamu bisawab, ya, tidak disyaratkan masjid itu digunakan untuk sholat Jum'ah, tetapi disyaratkan masjid itu digunakan untuk sholat apa? 5 waktu. Nah, berarti dari sini nanti ada pembahasan. Kalau seorang iktikaf di masjid yang di situ hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, datang waktu sholat Jumat, dia wajib sholat Jumat, keluar dari masjid yang dia gunakan untuk iktikaf, batalkah iktikafnya? Aljawab tidak, tidak batal, karena dia, ya, melaksanakan sebuah kewajiban untuk menunaikan sholat apa? Ya, Jumat. Dan i'tikaf boleh dilakukan di masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, lakin la budda an yakuna hadzal masjid yuqtaqamu fihi as-shalawatul khams. Tapi masjid di situ harus ditegakkan padanya sholat 5 waktu. Bisa difahami, ikhwan? Ini yang rajih. Jadi masjid ini jelas, ya, bisa digunakan untuk apa? I'tikaf. Karena bukan hanya dilakukan untuk sholat 5 waktu, juga digunakan untuk sholat apa? Jum'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Kemudian masalah berikutnya, apakah i'tikaf itu, ya, adalah syariat yang berlaku terus, atau telah berhenti syariat i'tikaf dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa difahami, ikhwan? Ya. Nah, Ini pertanyaan dan permasalahan penting. Ya. Karena sebagian atau ada orang yang mengatakan i'tikaf itu tidak disyariatkan lagi setelah Rasul wafat. Ya. Sebagaimana mereka mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi sesudah wafatnya Nabi, ini adalah qaul yang batil. Ya, qaul yang apa? Batil. Kembali kepada permasalahan. Untuk menjawab pertanyaan ini, apakah i'tikaf itu masih disyariatkan sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau jaga terus melakukan iktikaf hatta tawaffahullah, sampai Rasul wafat. Ya. Berarti iktikaf yang terakhir beliau lakukan adalah pada tahun 10 Hijriah. Iktikaf yang beliau lakukan terakhir adalah pada tahun berapa? 10 Hijriah. Sebelum haji apa? Wada. Karena setelah haji wada beliau tidak menjumpai bulan Ramadan lagi. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Iktikaf yang terakhir beliau lakukan adalah pada tahun 10 Hijriah. Naam. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Kemudian sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus melakukan i'tikaf. Ya. Berarti di sini, ya, i'tikaf itu adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat sesudah wafatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga diamalkan oleh para tabi'in, para atba'u tabi'in, ya, para ulama ahlu sunnati wal jama'ah ila yaumina hadha, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Taib. Jadi i'tikaf itu perkara yang masyru' yang disyariatkan. Ya, sesudah wafatnya siapa? Nabi SAW. Sebagaimana ini difahami oleh generasi terbaik dari umat ini. Para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Sebagaimana Lailatul Qadar itu juga terus ada. Ya. Bukan kemudian berhenti. Ya. Ya. Dengan wafatnya siapa? Rasul. Berhenti dengan turunnya wahyu Al-Quran. Tidak. Lailatul Qadar terus akan apa? Ada. Ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Jadi tahun ini pun juga akan ada, tahun depan pun juga akan ada. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis sekali lagi muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf terus di bulan apa? Ramadan. Taib. Apa maksud Nabi melakukan i'tikaf? Kembali pembahasan yang awal, di antara maksudnya adalah taharri Lailatul Qadar, untuk mencari malam apa? Qadar. Ya. Bukan kemudian maknanya mencari malam Qadar. Malam Qadar itu ya hanya atau yang mencari saja. Nah. Jadi malam Qadar akan datang selalu. Tetapi permasalahannya sedang apa seorang itu ketika malam apa? Qadar. Ini permasalahannya. Nah. Ya'ti. Akan datang malam Qadar itu. Nah. Ya. Taib. Nah. Artinya sesuatu yang akan datang tidak perlu dicari. Kan demikian ya. Nah. Oh, akan datang. Tapi yang dimaksud di sini adalah ya, bagaimana agar seorang di malam qadar itu akan dalam keadaan beribadah pada Allah. Baik, saya akan baca satu buah hadis lagi yang menunjukkan bagaimana Nabi beriktikaf. Ya. Naam. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dan riwayat Imam Muslim sekaligus melengkapi pembahasan yang telah lalu bahwasanya maksud dari iktikaf adalah untuk ya menghidupkan malam dan berharap bertepatan dengan malam qadar dia dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni i'takaftul asral awal altamisu hadhihi lailah. Tsumma i'takaftul asral awsat. Tsumma utitu faqila innaha fil asril awakhir." Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'takafan nasu ma'ah. Rasul pernah berkata, bersabda, sungguh aku ya, telah melakukan i'tikaf di 10 hari awal bulan Ramadan untuk mencari malam qadar. Beliau tidak tahu kapan malam qadar itu. Bashar manusia yang juga tidak tahu perkara yang apa? Gaib, kecuali kalau mendapatkan wahyu. Thumma i'takaftul asrul awsat, kemudian setelah saya i'tikaf di awal Ramadan 10, saya juga i'tikaf di pertengahannya, 10 yang tengah, 11 sampai tanggal 20. Juga untuk mencari apa? Malam qadar. Bahkan pernah beliau ketika itu sudah keluar pada tanggal 20, sudah keluar. Tapi kemudian beliau mendapatkan wahyu bahwasanya malam qadar itu bukan di 10 di tengah, tapi di mana? 10 hari yang terakhir, maka beliau masuk lagi. Ya. Subhanallah, semangat siapa? Rasul SAW. Taib. Thumma takafa au thumma utitu. Kemudian saya diberitahu, mendapatkan wahyu. Faqila, kemudian dikatakan, innaha fil ashril awakhir, lailatul qadar itu di 10 hari yang terakhir. Beliau sudah keluar bersama dengan para sahabat i'tikaf di 10 hari yang pertengahan, kemudian mendapatkan kabar Lailatul Qadar di akhirnya, maka kemudian beliau mengatakan, "Faman ahabba minkum an ya'takif fal ya'takif." Barang siapa yang ingin di antara kalian untuk i'tikaf, mari i'tikaf. Yang suka silakan. Kalau tidak juga tidak mengapa. So, lihat bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mewajibkan. Subhanallah, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka seandainya umatnya itu susah. Bahkan Rasul pernah marah karena ada seorang yang bertanya, ketika Nabi bertanya tentang atau mengabarkan tentang ibadah haji, wajib atas kalian ibadah haji, ada seorang yang berdiri bertanya kepada Nabi, "Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu ya Rasulullah?" Rasul diam, tidak menjawab. Tanya lagi orang ini, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Sampai kemudian Rasul marah. Seandainya turun wahyu dari Allah, wajib setiap tahun, maka akan wajib setiap tahun. Dan kalian tidak akan bisa. Ya. Ketika sholat tarawih, beliau sholat malam di beberapa hari, sampai hari yang terakhir, penuh manusia di masjid ingin sholat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba Rasul tidak keluar, tidak mau ngimami. Beliau sholat sendiri di mana? Di rumah. Sampai waktu pagi, Nabi keluar mengatakan kepada para sahabat, sengaja saya lakukan, sengaja saya tidak keluar untuk mengimami kalian, dalam keadaan kalian sudah antusias kumpul semuanya. Karena aku khawatir, seandainya sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Tidak ingin Rasul itu umatnya susah. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, "Faman ahabba minkum an ya'takif fal ya'takif." Barang siapa yang suka untuk i'tikaf, silakan i'tikaf. Fa'takafan nas ma'ahu, ternyata para sahabat ikut beri'tikaf bersama dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pertanyaan lagi ikhwan, ini tes ya, tes. Nah. Tes tapi insyaallah bisa dijawab. Pada umur berapa Nabi terakhir iktikaf? Nah, siapa yang menjawab? Baik. Panitia ada hadiah enggak nih? Nah. Baik, siapa yang menjawab? Nah, di umur berapa Nabi iktikaf terakhir? Saya tunjuk ya. Nah, kalau tidak ada yang berani. Nah. Ayo Abu Nabila, ayo antum, kayaknya sudah mau bicara antum. Ayo. 63 tahun. Nah, kurang lebih beliau beriktikaf. Ya, karena Ramadan terakhir beliau iktikaf ya, mudah sekali jawabannya. Beliau ya iktikaf di umur 62 menjelang 60 apa? 3. Nah. Nah, masih semangat umur 63. Ya. Antum berapa tahun umurnya? Belum ada 60 ya, yang jelas ya. Ya, belum ada ya namanya. Aywa, luar lebih 18 lebih. Artinya lebih kuat sebenarnya, ya kan? Ya. Baik. Nah, ini hanya gambaran saja nah. Juhud ya. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai iktikaf 10 hari di tengah dapat kabar bahwasanya iktikaf atau apa namanya malam qadar itu 10 hari yang terakhir. Maka kemudian beliau masuk lagi iktikaf di 10 hari yang apa? Yang terakhir. Taib. Ini jawaban pada bagi pertanyaan tadi. Iktikaf itu disyariatkan ya setelah wafatnya siapa? Nabi SAW. Taib, kembali pada masalah. Nah, ya. Jadi iktikaf itu terus masih disyariatkan. Ya. Dan Lailatul Qadar masih terus apa? Ada. Baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, kita masuk pada masalah berikutnya. Masih terkait dengan hadis ini. Baik, masalah kita tidak urut tetapi mudah-mudahan berfaedah dan bisa difahami. Di hadis ini ada penyebutan bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf bersama dengan Nabi, bahkan sesudah Rasul wafat pun istri-istri Nabi masih beriktikaf. Tentu di sini akan muncul sebuah pertanyaan. Ya, apakah ya disyariatkan juga diperbolehkan bagi wanita untuk apa? Iktikaf. Ya. Taib. Dari hadis yang telah kita dengar dan kita baca bersama, dalil bahwasanya iktikaf bagi kaum wanita juga masyru'ah, disyariatkan. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Ya. Ahlul ilm mengatakan yusan ala nisa ya, al-i'tikaf. Disunnahkan, disyariatkan juga bagi kaum wanita untuk i'tikaf. Akan tetapi, para ulama memberikan syarat. Ya. Para ulama memberikan syarat wanita itu ya boleh untuk i'tikaf. Syarat yang pertama ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah adalah ada izin dari suaminya. Ada izin. Ya. Sebagaimana puasa sunnah, iktikaf ini lebih berat daripada apa? Puasa. Puasa saja harus ada izin dari apa? Suami, apalagi iktikaf. Yang tentunya betul-betul khidmah kepada suami akan apa? Berkurang banyak. Berbeda dengan apa? Puasa sunnah. Dalam hadis dikatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada di hadapannya kecuali dengan izin dari siapa? Suami. Adapun puasa wajib tidak perlu izin. Ya. Nah, puasa Ramadan ya kan? Ya. Sudah kewajiban semuanya. Untuk berpuasa. Iktikaf lebih-lebih lagi harus ada izin. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah harus aman dari fitnah. Ya, seperti misalnya kalau masjidnya terbuka, wanita ini tidur kelihatan, tentunya ini menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Ya. Tempat wudunya bersama, tidak dipisah misalnya. Ini juga contoh fitnah. Ya. Dan kemudian yustaratu asyartu salis, ada syarat yang ketiga ala qawli ba'dil ulama, ala qawli ba'dil fuqaha, disyaratkan juga kesucian wanita itu. Ini masalah khilaf tentang bolehnya wanita untuk yamkus fil masjid, untuk tinggal di masjid dalam keadaan haid. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak? Taib. Dan alal qaul menurut pendapat sebagian tentunya disyaratkan juga yang ketiga, wanita ini dalam keadaan apa? Tahirah, dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas beberapa hal ini, ya, mungkin saya rasa cukup beberapa mukadimah di atas. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga terkait dengan beberapa adab, adab i'tikaf. Beberapa adab, adab mata i'tikaf. Tentunya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, wajib bagi seorang untuk melakukan ibadah ini dengan al-ikhlas lillahi azza wajal. Harus wajib seorang dalam menunaikan ibadah ini adalah ikhlas lillahi azza wajal, dan berusaha untuk muttabi'an li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah apa saja yang dia lakukan termasuk i'tikaf makbulah indallah, diterima di sisi Allah azza wajal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, karena kita tinggal di masjid, otomatis adab-adab yang terkait dengan masjid harus kita apa? Perhatikan. Adab-adab yang terkait dengan masjid. Tidak apa namanya yarfa'us saut, mengangkat suara, membuat gaduh. Ya. Taib. Kemudian juga menjaga kebersihan. Kalau kita tinggal di masjid, ya, ya, kalau kita melihat ada di masjid itu apa namanya ludah atau apa, kita bersihkan. Ini termasuk dari apa namanya perkara yang sudah semestinya kita lakukan di masjid. Ya. Juga adab-adab masjid yang lain. Tetap kita di masjid ini i'tikaf keluar dan masuk. Tentunya nanti keluar yang diizinkan. Keluar masuk, keluar masuk. Nah, ketika keluar ya untuk berwudu misalnya, ya. Atau mungkin ada sesuatu yang memang tabiat manusia hajat harus keluar. Keluar masjid, doa keluar masjid. Ya. Masuk masjid juga doa apa? Masuk masjid. Ya. Thayyib. Kalau baru keluar yang itu di luar masjid, maka masuk masjid juga ada sholat mada tahiyatul masjid. Adab-adab yang terkait dengan mada masjid. Kemudian juga adab yang diperhatikan secara umum adalah hendaknya seorang memanfaatkan waktunya untuk ya berijtihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan berbagai macam ibadah. Nah, apakah itu memperbanyak sholat mutlak, sholat sunnah, ya, ya, di samping juga sholat-sholat rawatib, qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, wal istighfar, ya, istighfar, adhkar sobah, zikir pagi, zikir petang, ya, naam, dan seterusnya. Termasuk juga ad-du'a, termasuk juga apa? Doa. Nah, termasuk juga doa. Dan dari sirah sahabat kita melihat, dan juga tentunya hadis-hadis yang kita baca, tampak bahwasanya di antara amalan yang dilakukan oleh mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf, di antara amalan yang menonjol adalah memperbanyak doa. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta diajari doa. Ya. Yani doa itu sesuatu yang biasa mereka lakukan, tetapi Aisyah minta ada doa yang engkau anjurkan kepada kami tidak ya Rasulullah? Di samping doa-doa yang lain tentunya, ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam qadar itu ya, mana, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah, doa apa yang aku baca? Maka Nabi mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Taib, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak doa ini ya. Taib, ini doa yang Aisyah meminta kepada Rasul ketika mengharapkan qadar, malam qadar. Doa dengan bertawassul menyebut sifat Allah Azza wa Jal. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma innaka sujian engkau afuun, adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah. Perbanyak doa ini. Ini kurang lebih beberapa apa, adab-adab yang terkait dengan i'tikaf. Taib. Kemudian, kalau ada pertanyaan, bolehkah kita taib, ada satu lagi yang mungkin saya lupa tadi nama. Ada satu hal yang perlu saya sebut juga ya. Karena kita di masjid, tentunya ada hal-hal yang sifatnya larangan di masjid juga tidak boleh. Tadi sudah mengangkat suara, termasuk juga jual beli. Termasuk juga apa? Jual beli. Ini tidak i'tikaf pun juga ya, tidak boleh nah. Termasuk jual beli adalah menukar uang. Ini termasuk bentuk apa? Jual beli. Nah, ya. Taib. 100 ribu ditukar 100 ribu juga, tidak boleh lebih, nanti riba ya kan. 100 ribu ditukar dengan 100 ribu tapi receh 5 ribuan. Ya, ini sudah bentuk kan ada jual beli. Nah. Wabillahi taufik. Nah. Kemudian kalau ada pertanyaan, bolehkah kita ya di masjid ini i'tikaf, kita istirahat, tidur, kemudian kita bercakap-cakap, berbicara, atau kita harus diam, ya kan? Ya, saling membisu, satu dengan yang lain, Baik. Ini perlu disebutkan juga di sini, ikhwan, karena mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dan nyatanya, dulu kita memiliki pemahaman seperti yang di apa namanya sampaikan oleh sebagian orang. Kalau kamu mau iktikaf, ayo ke masjid jam 12 malam, ya. Berangkat jam 12 malam. Niatnya apa? Iktikaf 1 jam kurang lebih sampai jam 1. Ya. Nanti di masjid lampu dimatikan. Ya. Setelah itu masing-masing zikir sendiri-sendiri, tidak boleh ada yang saling bicara. Nah. Taib. Dan punya keyakinan bahwasanya Lailatul Qadar hanya waktu-waktu sempit segitu saja. Ya. Ya. Datangnya 5 menit, datangnya 6 ya. Seperti hilal ya. Kalau hilal Ramadan itu kan muncul langsung hilang ya. Ya. Nah. Tidak seperti itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita berbicara? Fal jawab boleh, tetapi pembicaraan yang mubah tentunya dan tidak berlebihan. Nabi SAW pernah beliau i'tikaf, kemudian dikunjungi oleh salah satu istri beliau yang bernama Sofiyah. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, datang Sofiyah ya, mendekati Nabi SAW berbicara, ngobrol. Sofiyah menjenguk Nabi SAW ketika beliau i'tikaf. Selesai ada pembicaraan antara Nabi dengan Sofiyah, maka Sofiyah izin pulang di malam hari itu. Kemudian Nabi mengantarkan Sofiyah sampai depan pintu masjid. Sampai depan pintu masjid. Kemudian pergilah Sofiyah. Ketika Sofiyah pergi, tiba-tiba ada dua orang sahabat yang lewat di depan Nabi, melihat kejadian itu. Melihat kejadian Nabi SAW bersama dengan seorang wanita. Maka Nabi mencegah keduanya untuk tidak berjalan dengan cepat. Ya. Ala rislikuma, berhenti kamu. Ini wanita yang kalian lihat ini adalah Sofiyah, istri saya. Ya. Ya, ini khawatir seandainya ya muncul kesalahpahaman. Kemudian keduanya mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah, ya tidak mungkin kita menyangka engkau yang bukan-bukan. Kata Nabi, bukan seperti itu. Sesungguhnya setan itu berjalan melalui jalan apa? Darah. Bisa jadi dibisiki syaitan. Ya, maka kalau ada hal-hal yang kira-kira akan membuat orang ragu-ragu tentang diri kita, keluarga kita, sampaikan, jelaskan. Ya. Nah, kita biasa apa namanya memboncengkan istri kita yang memakai hijab, tiba-tiba suatu saat memboncengkan orang cantik di belakang kita, kan? Ya. Ikhwan-ikhwan pada, loh, piye to namanya, wis ngaji suwe namanya, kan? Ya. Terus sampaikan ini budhe saya ini namanya, memang seperti ini budhe saya namanya, minta untuk diantarkan namanya. Oh, budhe to namanya, mahramnya. Faham ya, nah, ya. Ya. Artinya kalau ada hal-hal yang mungkin menyebabkan seorang memiliki zon persangkaan buruk kepada kita dan kita bisa untuk menyampaikannya, sampaikan untuk tidak terjatuh mereka kepada zon yang jelek. Taib, diperbolehkan untuk seorang apa namanya berbicara ya, secukupnya, ngubah, tidak berlebihan. Ya. Sebagaimana juga kita boleh untuk istirahat, tidur, ya, dan seterusnya. Satu lagi permasalahan mungkin cukup penting di sini adalah tentang permasalahan keluar dari apa? Masjid. Ya, adakah ketentuan-ketentuan atau jenis-jenis keluar dari masjid bagi orang yang i'tikaf? Nah, membatalkan atau tidak atau bagaimana? Nah, al-fuqaha, para ahli fikih, para ulama menjelaskan bahwasanya keluarnya seorang dari masjid ketika i'tikaf itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah keluar dari masjid yang ini apa namanya membatalkan i'tikaf. Menafikan i'tikaf. Walaupun tidak berdosa, membatalkan i'tikaf tidak berdosa. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Keluar dan batal i'tikafnya, yaitu ketika keluar untuk misalnya jual beli. Nah. Ya. Taib. Malam apa namanya niat i'tikaf 10 hari. Nah. Ya. Tapi kemudian pagi saya tak keluar dulu ke pasar, nah, jual beli. Nah, ini namanya berarti tidak i'tikaf ini namanya. Tidak i'tikaf 10 hari berarti namanya. Batal ya i'tikafnya. Ya. Wabillahi taufiq. Menjual, membeli, berdagang atau keluar untuk al-jima'. Mendatangi istrinya, ya, ya. Wabillahi taufiq. Baik, ini contoh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan dan yang seperti ini membatalkan mada. Baik, naam. I'tikaf. Kemudian yang kedua, keluar yang kalau dilakukan tidak membatalkan i'tikaf. Ya. Yaitu keluarnya seorang yang beriktikaf untuk keperluan yang memang harus sifatnya adalah tabiat manusia. Ya. Secara tabiat memang dia harus keluar, secara syariat dia juga harus apa? Keluar. Contoh secara syariat tadi yang saya sebutkan, keluar untuk sholat Jumat. Karena kita tadi merojihkan, tidak disyaratkan masjid itu untuk sholat apa? Jumat. Ya. Secara tabiat misalnya keluar untuk buang hajat, ya. Masjid bukan tempat untuk kencing, bukan tempat untuk apa namanya ya, buang hajat seperti kisah apa badui dulu ya, seorang badui yang ya, dengan kebaduiannya ya kan datang masuk ke Masjid Nabawi, dia pikir seperti rumahnya saja di gunung sana, masuk wah banyak sahabat, tengok kanan tengok kiri, wah ini yang kosong, langsung mojok salah satu sudut Masjid Nabawi, langsung dia berposisi jongkok kencing di situ. Tidak ya. Tanggung-tanggung di Masjid Nabawi di hadapan Nabi SAW, di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya, kisah masyhur ya. Bagaimana kemudian para sahabat mereka ada yang hampir saja menarik badui ini, melarangnya. Kemudian Nabi mencegah. Da'uhu la tusrimu, biarkan dia selesai. Biarkan kencing di situ sampai selesai. La tuzrimu, jangan ditarik, jangan dipaksa-paksa untuk keluar dalam keadaan masih kencing. Nah, subhanallah. Ya. Ini juga ada pelajaran penting. Hikmah dalam dakwah satu. Kemudian juga pelajaran penting ya, irtikab akhafu dhararain. Ya. Kalau ada di hadapan kita dua madharat sama-sama pahit, maka kita ambil yang apa? Ya, yang pahitnya tidak begitu pahit, ya. Ya. Yang paling pahit itu yang kita apa namanya? Ya, tinggalkan. Ini sama-sama pahit. Kencing di masjid pahit, madharat. Tapi kalau ditarik lebih pahit lagi. Ya, kencing itu tidak hanya mengenai satu titik, namun bisa bertitik-titik, ya kan? Di tembok, ya kan? Di lantai, di baju orang yang menarik, ya kan? Ada lagi madharat yang lain, kelihatan aurat, ya. Belum lagi perseteruan perang mulut, ya. Belum lagi kalau misalnya menahan, dia tahan kencingnya menjadi sakit orang ini, ya. Belum lagi madharat yang lain, mungkin menjadi membenci dengan syariat. Sekian banyak madharat langsung tergambar pada diri Nabi SAW, maka Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia, la tuzrimu. Nah, dan setelah selesai kencing, ya, kemungkaran yang ada yaitu najis segera dihilangkan, disucikan masjid. Kemudian orang yang kencing di sini tidak dibiarkan, dipanggil oleh Nabi dengan cara yang lembut, mengingatkan masjid itu bukan untuk seperti ini. Jadi kalau kita mau buang hajat, keluar. Ini keluar yang sifatnya tabiat, tidak membatalkan. Atau misalnya untuk mencari makan, kalau memang tidak ada yang mengantar makanan, ya. Taib. Ya, kalau ada yang mengantar makanan, ada makanan yang tidak perlu seorang ke luar yang mencari di pasar, tidak. Ya, wabillahi taufik. Ini contoh, ya, yang sifatnya apa? Ya. Atau mungkin mandi janabah, tidur, nah, di apa namanya? Tapi ini juga permasalahan. Boleh tidak kalau seorang di masjid kok janabah? Ya, mungkin saja seorang tidur iktikaf janabah, tidak membatalkan iktikaf, ya. Langsung saja dia keluar untuk mandi janabah. Ya. Ini keluar yang seperti ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan na'am iktikaf. Yang ke berapa? Tiga. Ya. Keluar dengan tujuan untuk, ya, menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah, ya, atau untuk ziarah kubur, ya, dari amalan-amalan ketaatan, ya, bukan semata-mata mubah seperti tadi jual beli, ya, atau jima, tapi ini sebuah ketaatan, ya, yang disyariatkan untuk seorang melakukannya, ya, menjenguk orang yang sakit, ada orang yang meninggal, kemudian ke sana untuk sholat, ya, jenazah dan mengantarkan kemana, ke pemakaman misalnya. Ya. Taib. Yang seperti ini, wallahu taala a'lamu bisawab. Sebagian ulama mengatakan seandainya seorang itu mempersyaratkan sebelum i'tikaf, ya, saya i'tikaf, namun kalau ada orang yang apa namanya, ya, sakit, saya akan apa namanya, menjenguk. Kalau ada orang yang meninggal, saya akan apa namanya, mengantarkan jenazahnya. Kalau dia mempersyaratkan seperti itu di awal i'tikaf, maka ini tidak membatalkan. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Namun jika dia tidak mensyaratkan, maka yang seperti itu membatalkan apa? I'tikaf, walaupun itu bentuk ketaatan kepada Allah. Wal ilmu indallah, nam, saya tidak mengetahui dalam masalah ini, ya, yang rajih, namun itulah khilaf yang ada pada para ulama terkait dengan masalah ini. Nah, ya. Jadi keluarnya seorang dari masjid, ya, ketika i'tikaf ada tiga jenis ini. Ya, wallahu taala alam. Kemudian satu lagi masalah, kita tutup dengan ini mungkin, ya, tentang lamanya i'tikaf. Nah, apakah ada syarat tertentu i'tikaf itu harus 10 hari full? Atau boleh seorang itikaf satu hari, satu malam, atau seorang mungkin itikaf taib, ya, sebagiannya saja. Nah, ya. Tentunya yang paling afdol, ya, yang paling afdol terkait dengan itikaf adalah itikaf 10 hari semuanya, ya, taib, masuk dengan atau sebelum tenggelam matahari tanggal 20, yakni masuk tanggal 20 satu, sejak itu dia masuk, ya, taib, ya. sampai kemudian tenggelam yang terakhir pada hari apa? Ya akhir Ramadan. Ya, ini genap berarti dia telah setelah i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan apa? Ramadan. Ini tentunya yang paling afdol karena itulah yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, kalau seorang berniat untuk i'tikaf kurang dari itu tidak mengapa. Boleh. Misalnya i'tikaf 2 hari sajalah. Ya. Misalnya i'tikaf untuk sehari saja. Sehari semalam ya, misalnya. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang menceritakan tentang pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dulu saya pernah bernazar ketika saya jahiliyah. Sebelum saya masuk Islam saya bernazar untuk saya i'tikaf satu malam di Baitullahil Haram, di Ka'bah." Yang menjadi masalah adalah beliau nazarnya dulu ketika apa? Jahiliyah, ini problem namanya kan. Ya. Subhanallah, ini para sahabat luar biasa. Ketika mereka ada pertanyaan, permasalahan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Umar bin Khattab, ya subhanallah, ini menunjukkan juga rasa takutnya beliau kepada Allah azza wajalla. Nazar dulu ketika masa jahiliyah masih beliau ingat. Saya pernah nazar dulu. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tidak tahu apa yang harus dilakukan karena nazarnya dulu ketika masa jahiliyah. "Ya Rasulullah, saya bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf di Masjidil Haram berapa? Satu malam tadi." Maka Nabi mengatakan, "Aufi bi nadhrik, tunaikanlah nazarmu." Ya, berarti kalau seorang sebelum Islamnya punya nazar, ya, kemudian setelah itu dia masuk Islam, ya, seperti misalnya apa yang dilakukan Umar bin Khattab, tunaikan nazarnya. Ya. Terkait dengan masalah i'tikaf, di situ Umar hanya bernazar untuk i'tikaf dalam waktu yang tidak sampai 10 hari, ya. Baik, hanya satu malam saja. Kemudian Nabi mengatakan, "Aufi bi nadhrik, tunaikanlah nazarmu." Ketika Nabi memerintahkan untuk melakukan i'tikaf, ya, dalam jangka yang seperti itu, ya, satu malam itu dalil bahwasanya tidak dipersyaratkan untuk i'tikaf selama berapa? Sepenuhnya itu. Kalau seorang niatnya memang hanya satu hari satu malam, ya sudah, selesai berarti. Ya, kalau mau dia i'tikaf lagi, ya dengan niat lagi. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Jadi mungkin di antara jamaah juga ada yang memang sudah niat, saya niat hanya 3 hari saja, labas, tidak masalah, ya. Taib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Dan mungkin masih banyak perkara-perkara yang terkait dengan masalah i'tikaf yang belum kita sampaikan. Namun apa yang sedikit ini mudah-mudahan berfaedah dari bagi saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu kalau ada keperluan. Bagaimana kalau seorang muslim yang beriktikaf menemui keluarganya di masjid dengan maksud untuk mengantarkan makanan atau minuman atau barang keperluan selama iktikaf? Silahkan, boleh. Ya. Kalau dapat makanan jangan lupa dibagi-bagi. Boleh. Ya. Ya kan, jadi memberikan buka puasa dan seterusnya. Boleh, labas. Mengambilkan baju kotornya, dicucikan di rumah. Ya, luar biasa ini nam raja, ya kan. Selama 10 hari bukan terus tersiksa, ya kan. Raja, nah. Tidak mikir lagi di rumah karena sudah disiapkan memang. Baik. Ya. Taib, ini juga penting, ikhwan, pertanyaan. Ada dalil yang menyatakan tidak boleh melakukan safar ke suatu tempat secara khusus untuk beribadah. La tusaddur rihal illa ila thalath masajid. Bagaimana dengan ikhwan yang di luar daerah i'tikaf di Purbalingga? Taib. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, tidak boleh seorang melakukan safar. Ya. Taib, untuk menuju tempat tertentu. Jadi maksudnya adalah memang tempat itu untuk beribadah. Yang dituju adalah tempatnya. Kecuali tiga tempat adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya tiga ini saja. Ya. Jadi kalau antum mau i'tikaf, ya, syaddur rihal, safar ke Makkah, Madinah, boleh. Memang tujuannya untuk ibadah i'tikaf itu kan, di tiga masjid ini. Tapi kalau panjenengan jauh-jauh dari Sumatera ke sini, ke Purbalingga, ya kan, untuk i'tikaf di masjid ini, ya tidak. Ya. Tidak. Nah. Ya. Nah, tidak boleh melakukan syaddur rihal, ya, melakukan safar dengan maksud ibadah di tempat tertentu yang dituju. Ya. Kecuali hanya tiga apa namanya tempat ini, tiga masjid ini. Ya. Adapun safar seorang untuk menuntut ilmu, untuk tijarah, untuk silaturahim, maka ini bebas, tidak masalah. Nah, ya. Antum mau safar kemana? Nah, ini juga ibadah untuk silaturahim. Tapi kan bukan tujuan tempat itu yang dicari sebenarnya, tapi orangnya. Kalau orang itu kebetulan tidak di situ, ya ditujunya di tempat yang lain. Mestinya kan demikian. Untuk ziarah apa namanya, untuk apa namanya, ziaratul aqarib, ya, untuk silaturahim, ya, mendatangi orang tua kita, safar jauh tidak masalah, atau untuk jual beli dan seterusnya. Tapi kalau untuk tempat tertentu untuk ibadah maka tidak, ya. Maka bagi panjenengan yang mungkin ada dari jauh, memang itu jaraknya jarak safar, memang secara syar'i adalah itu safar, maka ya panjenengan kesini jangan dengan niatan untuk apa namanya, ya tadi, nah, ya, menuju tempat ini khusus untuk ibadah. Namun mungkin ya karena di sini ada taklim apa, sudah saya kesini hanya untuk kesempatan ada daurah tajwid, saya ingin belajar tajwid di sini, ya kan, ya mungkin tempat yang lain tidak ada, menuntut ilmu dimanapun boleh. Ya, sampai ke Mekah pun kita cari, ya, sampai ke Mesir pun kita cari. Kalau di sana ada, ya, ilmu yang diajarkan dari ilmu-ilmu sunnah atau kemanapun, ya, dicari. Nah, taib. Dan ini bukan termasuk syaddur rihal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Nah, sepertinya panitia pun juga sudah mengantisipasi, ya, namanya. Sudah mengantisipasi, setahu saya. Nah, jadi memang itikaf ini ya secara khusus mungkin bagi orang-orang yang dekat di sini, namanya. Adapun bagi orang-orang yang jauh, biasanya tujuannya adalah memang untuk apa? Thalabul ilmi, labas, tidak masalah. Nah, saya datang untuk menuntut ilmu. Nah, ya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.